أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك المبسر لمن بهم من هيئات الرجال في سرائرهم Kang mertelakin gane barangkang dari masa Maryam masa king sekeheting ke Rijal dalam pirang-pirang rahasia Rijal maka munafis sarayur waharatu syahadatu zahir gaudai barangkang dari maka simpen yamma ing dalam pirang-pirang jerawati maka lahir yamma ing dalam syahadah pirang-pirang kang wahir wa tanawat ajna sulamal li tanawai waridatil ahwa keluar tina penjara apak-apakan hiber manuk mun keluar tina kurung nyana berkicau nyana senang sebab kahirupan manuk ma ayana di alam bebas lain di kurungan kadeuleuna nyana ku urang sesenangan ngaheot di jero kurung padahal ma batinna ma ceurik manuk nemantek aya hiji manuk beo eta manuk beo teh bisa berkicau bisa ngomong barang nubogana endek berangkat ka hiji leuweung ngana bebeja hatur salam ka keluarga kulan wae di leuweung bawa kula di kurungan gitu kusaha di kurungan ku bapa geus eta berangkat nubogana ka dua jadi leuweung wae rombongan beo naon hatur salam di dulur anjeun di mana di imah kula hirupna dikurung ku kaula karunya teh di paraban di inuman cerik beo di leuweung cerik malah aya nu ragag pluk jeuh cek nuboga BOT aing nyampaikeun salam berarti jahat ya. Sebab bisa jadi paeh batur ku salamna dulurna nu dikurung. Wah, teu beres teh BOT aing. Atur salam bae maehkeun nyana. Yes. Beres jana keperluan datang ka ieu mah. Cek BOT kumaha? Disampaikeun, sampaikeun. Ju. Artinya nacanali kali salam ke ente cuman salah sahijina yang ucerik parah yuk pae mantak siaga suha hatur salam deh pae batur diatur salaman ku siap pae ke suha hatur salamnya kerpak pae cek lupo ga manuk si hatur salam kan itu pae aju nyampaikan itu pae di bere beja kasih asia pae doi teberes ieu mah kunaon pae manuk cokot dikaluarkeun dipiceun ai dipiceun hiber persial sia jeh nipu aing sia langsung kiki prikut awas sia bolon sia nipu aing sampai deui lah nyana di leuweung. Pan ieu bisa hirup di ka dieu deui. Pan kula dibere pelajaran ku ente. Pelajaran naon? Apan tadi nyampaikeun salam cenah haju pae. Eta teh pelajaran jang kula. Oh, berarti kudu pae orang nyanan hirup mah. Di mana-mana pae dipiceun ku batur bisa hiber sangeunahna. Jadi urang ge kudu maehan heula awak urang. Paehan heula awak urang, ulah diambeuan ku jelema. Lamun geus dipaehan awak urang, eueuh deuleun batur, geus teu nganggap ge ka urang. Tah, urang paeh teh geus teu diambeuan ku batur. Lantaran di deuleuh awak narudin, lantaran di deuleuh ngomongna ngaco, lantaran di deuleuh imahna gereod. Geus we teu diambeuan ku batur, horeng batinna mah apak-apakan di alam anu luas. Senang. Satungtung urang teu maehan diri urang. Kabeungkeut urang ku organisasi, urang hirup aya di ruang lingkup organisasi, moal hihi berat. Ngaranna penjara ta organisasi. Urang hirup di beungkeut ku partai, urang teh ruang lingkup urang aya di partai, eta bae ngalengkah ka partai sejen geus teu bisa. Komo ka halayak rame mah hirup urang teh di kurungan ku partai, ngabaceona dipaksa. Eta Kiai Golkar ngabaceo teh dipaksa. Bener pod? Dipaksa nya eta ngabaceo. Tah eta teh kos kitu ngabaceo da dipaksa. Kadengena mah Al-Qur'an, kadengena hadis, kadengena kalam-kalam ulama, horengana dipaksa. Anu ngaberangkatkeun nyana, anu nyetir nyana, horengana nu boga nyana. Lain Gusti Allah penjara ngaranna. Aya deui PNS penjara, PNS guru penjara. Penjara, penjara, penjara, warung penjara, toko penjara, organisasi penjara, PNS penjara, jadi bupati penjara, jadi presiden penjara. Menjarakeun dirina anu kuduna apeng-apengan di alam nu bebas, kumahanyana bae terbelenggunyana ku kurungnyana. Aya nu leutik kurungna RT. Anu gede kurungna rada gede saya ti lurah. Anu rada gede jasa bupati, kurung nu gede mah presiden bisa nyana di nagara apeng-apengan. Kaluar di nagara eta mah teu bisa. Tah paehkeun heula diri urang. Trek dipiceun ke ku makhluk, blek berangkat balik ke alam sorangan. Nikmat jana jeung diditu jeung para wali Allah. Babarengan di kumaha bae hirup geus teu neuleuh makhluk. Hiji bae Allah di alam nu itu, di alam anu batur embungeun ka alam eta, jaman nu sama embungeun ka leuweung. Horenganan di leuweung teh nikmat ibadah. Nu batur mah embungeun ibadah di pakotaan, horenganan nikmat di pakotaan teh. Batur mah embungeun ibadah teh di nekleub, horenganan loba susu di nekleub. Masya Allah mantep ping-ping geus teu kudu mukakeun deui. Nu hideung nu herang aya, nu cedaan nu bersih aya kabeh. Tah ibadah mah mendingan ge di bar. Mantep jasa. Ah, cenah isuk mah aing ka bar bae atuh. Sia bisa. Bisa lain dakwah ka ditu bisa nginumbir sia mah atuh. Kitulah. Lamun urang nyaritakeun alam kawaliat, ku bebas-bebas da jada hirup eueuh patula patali. Nikmat jasa jeung Gusti Allah, ja Allah mah eta ka eta hiji nu maha qodim. Allah ma anu maha bako, ja Allah ma atu ieu kabeh teh ciptaan Allah. Hirup di Mekah, di Madinah urang ibadah, atu Allah nama eta keneh. Di Gunung Karang, di Gunung Santri, ja eta keneh. Atu di HI, di ditu di Jakarta, eta keneh. Di Paramon, atu eta keneh. Atu urang ayeuna nama di Senayan, eta keneh. Di jalan, eta keneh Allahna. Di masjid, eta keneh Allahna. Di majlis, eta keneh Allahna. Sugan atu urang nyalimpet ma meureun di handapeun jembatan, Allah teu neuleuh, atu neuleukeun bae. Mun geus datang ka dinya hirup apang-apengan di mana bae bisa nyengseurikeun batur. Padahal nyana seungseurikeuneun cak zahir, batinna nyana nu nyengseurikeun urang. Nyana diseungseurikeun ku urang di alam zahir mah teh ta budak cumplang-campling amat, teh ta budak rudin amat ngomong ngaco ka dieu ka ditu. Urang nyengseurikeun nyata nyana, tapi di alam nyana urang diseungseurikeun ku nyana. Ai sia naon gawe? Isuk-isuk make dasi, make seragaman ka ditu neuk naon maksud cek kana teh. Aye sia naonan ta utar kantor segala ka gedung karung itu neuk naonan sia. Naon di urusan ku sia? Ya aing mah keur jeung Allah. Di zahir urang jeung seurikeun nyana, di batin nyana jeung seurikeun urang. Ya Karim, kitulah ieu kaluar ta min sijni wujudika ila fadha'i suhudika. lamun geus datang ka dinya kaluar tina penjara al-mufassir liman bahama min hayat rijal fi sarairihim nyana bisa ngajelaskeun naon-naon nusamar tina berbagai tingkah-tingkah rijal kadeuleu hatena. Oh ieu hayang kawin deh. Oh ieu hayang kabeli motor, hayang ganti mobil, hayang beli kareta, hayang beli beca. Kadeuleuh disiksirikeun ku jadi. Ih, kadeuleuh tah. Asal geus kaluar ti alam eta, langsung nyana ka leuweung. Leuweung teh hartida alam nu itu nu batur embungeun, alam kawalian. Jadi geus teu terpenjara jana teh hate teh jeung Allah we jeung nu boga dunia. Tidinya lah bakal bisa meneropong leuleu ngan teu meunang ngajelaskeun besi batal. Sakadar dibere ka leuleuwihan we ku Gusti Allah nu kamari mah urang sakadar neuleu teh kulit. Kuari mah bisa kadeuleu nu dibungkus ku kulit. Nu dibungkus ku kulit teh ruh. Teu meunang dicaritakeun lantaran yasaluna ka niruh kulir ruh min ammi rabbi. Tetapi roh teh aya, setiap nu aya bisa dibahas. Nu mantak dibejakeun kitu sote moal ka harti soal roh mah, tapi Kanjeng Nabi pan ngajelaskeun aya lelembutan-lelembutan. Melalui silulup ka lelembutan etalah urang bakal aya di alam lelembutan. Geus lamun urang aya di alam nu lembut bisa nyekel nu lembut karasana hipu ge. Pan jadi kadinya nya. Aduh. Hese si alam nu kos kitu mah. Bisa kadeuleuan. Lirikan jelema bisa kadeuleuh. Lamun aya tamu ka Sayidina Utsman, begitu datang cek Sayidina Utsman teh, anjeun zina. Iraha tuan zina? Zina anjeun ka dieu ka ambeu ku kaula. Iraha abdi zina jante tadi di jalan sia dedelan mata sia zina. Oh heeh, pas di jalan aya awewe dilirik ku nyana kadeuleuan ku Sayidina Utsman. Masyaallah, Sayidina Utsman na di mana? Jelemana di mana keneh? Neuleu matana aya tapak zinahan lantaran neuleu beungeut awewe nu lain mahram. Beuh, tu lamun nu ieu mah kapanggihan ku Sayidina Utsman wallahu alam. Itulah ahli Allah. Ya Allah ya Rabb. Eh urang teh disangka ku urang teh kitu eueuh ja kitu kajataanana. Hadis Bukhari ngajelaskeun. Anu sahih hadisna deui. Nyaritakeun khulafa'ur rasyidin kaistimewaan batinna. Lamun Sayidina Umar nyaritakeun al-jabal kadeuleuh di mata Sayidina Utsman, Sayidina Umar teh. Ieu tentara syariah teh keur diserang ku musuh. Naik ke gunung Irpa Al-Jabal Sayidina Umarna di Madinah sahabatna di Yaman kadele. Ya Allah eta mataku maha sih kok bisa kos gitu talu matak lamun sakitu jauh nabai kadele tanda zinah nele banget awewe kadele ku Sayidina Utsman komo Kanjeng Nabi na komo meren mun mata nurang nele mata iya waduh kusabaraha si mbak. Geus sabar si Mbak ti isuk baheulanna ulah nu kamari ulah nu ayeuna ba ieu. Padahal geus pohara jasa. Tah nu mentek ge dibuatlah metode ibadah ku ahli thariqah. Mulai dimimitian ku makom tobat. Tobatan mata, moal ngeunaheun ibadah satungtung di mata aya si Mbak. Mali mah tobatan ceuli moal bisa ngeunaheun ibadah lamun ceuli can kaluar tina alam nu ieu. Ulah ngadengkeun suara makhluk nu ieu gangguan hijab teh. Aambeuan ulah ngambe nu ieu. Nu itu bae nu diambeuanana. Bisa urang kaluar ti alam eta kuari dedeleuan geus kaluar tina dedeleuan indrawi. Indrawi eta hijab kana ruhani. Geus mata kajen melotot nu kadeuleu nunyieun makhlukna. Ceuli kajen ngadenge berbagai suara nu kadenge suara-suara nunyieun suara. aambean, berbagai aambean. Nu kaambe adalah nunyin aangin, angin jeung aambeanana. Segala rupa geus kadinya, mulai kuari kaluar ti alam nu ieu, urang asup ka alam nu itu. Di mana urang geus asup ka alam nu itu, geus henteu kakurung ku kepentingan-kepentingan dunia. Diri nangis polonyon cakang geng abi masaku maha buuk anu aya dina adonan roti trut lepas nikmat beo pae heula berhiber kuari nikmat jasa tah ketika geus datang ka dinya katempo ieu tah mengkeluk mengkeluk tah nu di jero hatena berderet berbagai-bagai-bagai nu mantak nyana mah sok ngome jelema ahli Allah masuk ngome sebab nu dideuleuhat teh gobrol kakaler kakidul cetuk we sial pugu aing eta kakaler kakidul cetuk we sial pugu aing eta kadeuleuh. Nah kitulah ngan teu meunang ngabejakeun eta hiji anugrah anugrah ti Gusti Allah anu hese diraihna teu bisa ku urang diraih kumaha kumahana tama pamere Allah hadza min fadli rabbi. Tidak terkecuali Allah dek mereka sahan narfa'u darajati man nasya. Kudu kumaha tuh? Teu kudu kumaha? Hayang datang ka dinya dihayangan mah hese ngan urang make cara ditata ku ahli batin. Sok benerkeun heula pikihna. Ulah waka ka arah eta sia tinggalin ke pikihna. Geus rapih pikihna mulai guari ngopenan eta. Geus urang teh sarimbag-sarimbag. Beres eta menuju hakikat. Terus pan deuk ngaleungitkeun resep ka dunya lain largaan tamat. Deuk ngaleungitkeun resep ka makhluk, ulah aya makhlukan di jero. Atuh lain largaan. Hirup babarengan jeung jelema tapi urang kaluar ti aturan jelema. Hirup urang di dunya tapi urang ulah resep ka dunya. Atuh pan lain pagawean mewah dahar sama kudu dahar heula emang geus jemna geus jem dahar pan wari mah tuh. Teu lain lalagan. Geus kudu aya pembimbingna nu nungtun beusi salah, beusi hanas dikir engke ka dituna beda sora. Akibat loba dikir haju bae ka ditu. Ya aki datang yo. Hayang naon sia? Pan zikir sih jadi kitu. Ya eueuh dongengna Tuan Syekh Abdul Qadir mabok zikir jadi kos kitu. Ya eueuh dongengna Kiai anu dalalikir haju kitu pan imah jadi bedo. Aya aing ti Gunung Kencana. Ya pan jadi kos kieu. Ieu mabok zikir beusi salah. Kudu jelas heula zikir nu mana ieu. Nah kitulah aturananana. Jelema anu geus kaluar tina kurung manuk tina penjara dunia jadinya nama hirup di dunia zohirna doang horenganan ruhani nama geus aya di akhirat. Numantak cek Kanjeng Nabi lamun hayang ningali mayit leumpang tuh kabeh nyileuk mayit leumpang tuh mayit teh berarti paeh aya di deuleuh Sidang Abu Bakar. Ah Kanjeng ngomong kitu masa sih meunang tilu poe besi hayang ningali mayit leumpang tuh di deuleuh Abu Bakar deui bae. Can kahartipan ku masuk kutu sahabat tilu kali besi hayang ningali mayit lempang tuh mayit yamsi pan bingung sahabat ya Rasulullah jatuh ma Abu Bakar iya mayit eta maksudna mayit teh naon ya Rasulullah nyana mah hirup teh geus pae awakna nyana mah ruhna geus aya di sorga di akhirat. Masya Allah lirikanana geus lain lirikan Avanza lain Fortuner lain hayang ganti kan pun. Mana kok? Sara resik. Ya Allah ya Rabbi. Tina sepeda hayang naik motor, ti motor hayang naik mobil, mata lirikanana urang mah dunia dunia dunia. Sidina Abu Bakar mah geus paeh sa Kanjeng Nabi. Celina geus paeh tidak dedengean-dedengean suara-suara. Pancang Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi geus teu aya maelu, nyaos aya maelu. Bahasa mana eta maelu eta? Bahasa Uni Sopet bangun eta mah maelu mah. Geus teu maelu jaba watu. Geus eueuh. Langsung rohna ka ditu. Ieu lah. al-mufassiru liman bahama min hayati rijal bisarairihim. Guys, pamaka munafis sarair, wallahu alam.